anakku sayang. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini anak-anak akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Penyesalan Pasah Listrik. Anak-anak, apakah kalian tahu pasah? Pasah adalah salah satu alat pertukangan. Biasa disebut juga serut atau ketam. Alat ini digunakan untuk menghaluskan permukaan kayu. Nah anak-anak, bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama. Di rumah salah seorang tukang kayu, tinggallah beberapa peralatan milik tukang kayu. Ada palis, si pasah listrik, pabis, si pasah biasa, gerlis, si gergaji listrik, gersa, si gergaji biasa. Di antara peralatan tukang kayu itu, palis adalah alat yang sangat sombong. Dia merasa paling hebat dan paling disayang oleh tukang kayu. Pada suatu malam, saat tukang kayu sudah tidur, peralatan tukang kayu saling bercakap-cakap. Hei teman-teman, siapa di antara kita yang paling disayang oleh tukang kayu? Tentunya aku, karena aku yang paling besar di antara kalian semua. Apa benar, Gerlis? Kalau kamu yang paling disayang, mengapa kamu tidak sering digunakan oleh tukang kayu? Kalau menurutku, akulah palis si pasah listrik yang paling disayang. Kalian tahu? Hampir setiap hari tukang kayu menggunakan aku. Tidak seperti pabis si pasah biasa yang sekarang sudah tidak berguna lagi. Pasah jelek. Palis, kamu tidak boleh mengejek teman kita sendiri. Aku rasa kita semua yang ada di sini disayang oleh tukang kayu. Gersa, jangan bicara seperti itu. Kamu pasti membela si pabis karena kalian ini memang sama-sama peralatan kuno. Sudahlah. Jangan bertengkar. Sebaiknya sekarang kita tidur. Anak-anak, semua peralatan tukang kayu pun lalu terdiam. Mereka tidak ada yang berbicara lagi. Demikian juga Palis, si pasah listrik. Ia pun tertidur. Keesokan harinya, seluruh peralatan tukang kayu pun kembali bercakap-cakap. Teman-teman, lihat. Tukang kayu dan anaknya sedang menuju ke sini. Pasti tukang kayu akan mengambilku, tidak mengambil pasah jelek dan tua itu. Aku memang sudah tidak sering digunakan oleh tukang kayu. Tapi aku yakin suatu saat aku masih dibutuhkan. Buktinya, aku masih disimpan bersama kalian. Anak-anak, pabis, si pasah biasa tidak marah kepada palis si pasah listrik walaupun sudah sering diejek. Ternyata hari itu tukang kayu akan mengajarkan kepada Doni bagaimana cara memotong kayu dan memasahnya. Tukang kayu lalu mengambil pabis untuk diberikan kepada Doni. Setelah selesai mengajarkan pada Doni cara memasah kayu, tukang kayu meletakkan kembali pabis di tempatnya semula. Kasihan sekali kamu, pabis. Kamu tidak dibuang oleh tukang kayu, tapi kamu sekarang hanya dijadikan mainan oleh anaknya. Aku bukan dijadikan sebagai mainan, Palis. Aku digunakan Doni untuk belajar memasah. Sama saja. Itu namanya dijadikan mainan. Kamu tidak pernah mendengar kata-kata tukang kayu tentang aku? aku adalah alat yang digunakan oleh orang-orang yang sudah mahir. Tidak seperti kau yang hanya dipakai bermain anak-anak. Kasihan kamu, pasah jelek. Lihat diriku, Pabis. Aku digunakan oleh tukang kayu untuk menghaluskan kayu yang akan dijual. Tidak hanya digunakan untuk mainan seorang anak kecil. Anak-anak, setiap saat Palis selalu mengejek Pabis. Namun Pabis tidak pernah marah. Sampai pada suatu siang, Doni, si anak tukang kayu, mengambil dirinya. Hei, mengapa kamu mengambilku? Aku ini pasah listrik, bukan pasah biasa yang setiap hari kau gunakan. Mungkin dia ingin mencoba kehebatanmu, Palis. Jangan, jangan, jangan bawa aku. Kamu tidak akan bisa mengendalikan aku. Doni tidak tahu kepanikan Palis. Doni membawa pasah listrik itu ke tempat yang biasa digunakan oleh tukang kayu bekerja. Saat Doni menyambungkannya ke listrik, si pasah listrik berteriak keras sekali. Jangan, jangan, jangan lakukan ini padaku. Aku tidak mau merusak kayu milik tukang kayu. Hentikan, hentikan, hentikan, hentikan. Aduh, sakit sekali badanku. Mengapa Doni melemparku ke lantai dengan keras? Aduh. Palis kemudian diletakkan Doni di tempat yang biasa untuk menyimpan peralatan. Aduh, sakit semua badanku. Apa yang terjadi padamu, Palis? Aku dilempar dengan keras oleh Doni ke lantai. Mengapa Doni melakukannya? Karena Doni belum bisa menggunakanku. Rasanya badanku sakit semua. Aku sekarang tidak bisa bekerja lagi. Jangan sedih, Palis. Sekarang istirahatlah dulu. Semoga besok kamu bisa bekerja lagi setelah kau diperbaiki. Keesokan harinya, tukang kayu akan menggunakan pasah listrik. Namun, saat disambungkan ke listrik, pasah itu tidak berbunyi karena rusak. Sudah beberapa kali dicoba dan ternyata tetap tidak bisa digunakan juga. Tukang kayu lalu meletakkan pasah listrik di gudang peralatan yang sudah rusak. Mengapa aku ditempatkan di tempat ini? Ini adalah tempat barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Apakah aku sudah tidak bisa diperbaiki? Oh tidak! Aku tidak mau menjadi alat yang rusak dan tidak berguna. Apalagi ditaruh di tempat ini. Aku tidak mau. Mengapa kamu berteriak seperti itu, Palis? Yakinlah, tukang kayu akan tetap membutuhkanmu setelah dirimu diperbaiki. Tapi sekarang ini aku ditempatkan di tempat barang-barang yang sudah tidak berguna. Palis, bagaimana aku tidak sedih? Jangan bersedih, Palis. Dirimu akan tetap berguna setelah diperbaiki. Pasti tukang kayu akan memperbaikimu karena ia sangat baik. Keberadaanmu sangat membantu pekerjaan tukang kayu. Anak-anak, hari terus berlalu. Karena Palis si pasah listrik masih rusak, tukang kayu hanya menggunakan Pabis si pasah biasa untuk menghaluskan kayunya. Itu Gerlis si gergaji listrik sedang bekerja membantu tukang kayu. Sedangkan aku, mengapa aku tidak dapat lagi bekerja dan berguna? Mengapa aku harus sakit? Dan itu Gersa si gergaji biasa juga bekerja membantu tukang kayu. Sedangkan aku, apa yang aku lakukan? Aku setiap hari hanya duduk di tempat ini tanpa melakukan apa-apa. Aku sekarang sudah menjadi barang yang tidak berguna lagi. Palis kemudian teringat akan kesombongannya selama ini. Ia selalu merasa hanya dialah satu-satunya peralatan tukang kayu yang paling banyak membantu tukang kayu. Kini Palis menyadari kesalahannya. Dia menyesal telah mengejek teman-temannya, terutama Pabi si pasah biasa. Apalagi saat dia bersedih, justru Pabislah yang selalu menghiburnya. Maafkan aku, pasah biasa. Ternyata kamu teman yang baik. Walau aku sering mengejekmu, kamu tidak pernah marah, justru terus menghiburku. Maafkan aku, teman. Aku bersalah padamu. Anak-anak, Palis si pasah listrik kini menyesali perbuatannya. Dia ingin meminta maaf kepada teman-temannya. Tak sabar rasanya, Palis menunggu malam agar mereka bisa bertemu dan berkumpul kembali. Hingga akhirnya malam pun tiba. Teman-teman, maafkan aku. Aku menyesal telah menyakiti kalian semua. Sudahlah, Palis. Kami sudah memaafkanmu. Mulai sekarang, mari kita hidup rukun. Karena kita semua yang ada di sini mempunyai tugas dan manfaat masing-masing. Jadi semua benda di sini tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semua sama membantu tugas tukang kayu. Sejak saat itu, semua peralatan tukang kayu hidup rukun dan tidak ada yang merasa lebih hebat dibanding yang lain. Hingga suatu hari, Palis mendengar perkataan tukang kayu kalau beberapa peralatan yang sudah tidak berguna di gudang akan dijual ke pengumpul barang rongsok. Selamat tinggal, teman-teman. Aku sepertinya akan pergi dari rumah ini. Apa maksudmu, Palis? Tadi aku mendengar pembicaraan tukang kayu dengan pengumpul barang rongsok. Dia akan menjual barang-barang di gudang yang tidak berguna, termasuk aku. Jangan bersedih, Palis. Belum tentu kamu akan dijual. Yakinlah, tukang kayu masih menyayangimu. Tentu kamu masih akan diperbaikinya lagi. Pada saat peralatan tukang kayu bercakap-cakap, datanglah tukang kayu dengan seseorang yang akan membeli barang rongsokan milik tukang kayu. Habislah aku, teman-teman. Aku akan bersama barang-barang rongsokan ini dibawa pulang orang itu. Aku tidak berguna lagi. Aku tidak berguna lagi. Jangan sedih, Palis. Jangan menangis. Sebaiknya kita berdoa saja agar kamu tetap tinggal di sini. Pengumpul barang rongsok kemudian memasukkan barang-barang rongsokan yang sudah dikumpulkan tukang kayu ke dalam karung. Saat pengumpul barang rongsok akan memasukkan pasah listrik, tukang kayu mencegahnya dan mengatakan barang itu tidak akan dijual. Tukang kayu masih akan memperbaikinya lagi. Syukurlah ya Tuhan. Demikian tadi, anak-anakku sayang, cerita tentang Palis, si pasah listrik yang sombong. Namun akhirnya menyesali kesombongannya dan berubah menjadi baik. Bagaimana ceritanya? Apakah kalian suka? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tadi? Anak-anak, kita tidak boleh meremehkan orang lain, karena bisa jadi orang yang kita remehkan itu justru lebih baik dibanding kita. Kita juga tidak boleh sombong, karena kesombongan hanyalah merugikan diri sendiri. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan cerita tentang penyesalan pasah listrik. Apakah kalian masih ingat suara apa saja yang tadi kalian dengar? Iya, benar. Ada suara gergaji listrik, gergaji biasa, pasah listrik, dan pasah biasa. Nah, sekarang ibu ingin kalian mendengarkan suara ini. Kira-kira suara apa ya? Anak-anak, suara apa yang baru saja kalian dengarkan? Iya, betul. Itu adalah suara gergaji listrik. Sekarang, kalian dengarkan lagi suara ini ya. Suara apa itu ya, anak-anak? Iya, betul. Itu suara gergaji biasa. Nah, sekarang dengarkan suara ini. Suara apa, anak-anak? Iya, betul. Itu adalah suara pasah biasa. Apakah kalian bisa menirukan suaranya? Hebat kalian semua. Kalian bisa menirukan suara pasah biasa dengan baik. Sekarang, coba dengarkan ini suara apa ya? Suara apakah itu, anak-anak? Betul, itu adalah suara pasah listrik. Anak-anakku yang manis, kalian hari ini telah mampu menirukan dan menyebutkan suara gergaji mesin, gergaji biasa, pasah listrik, dan pasah biasa dengan baik. Kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, anak-anakku sayang, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam cerita yang lain. Dadah!